السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. الحمد لله kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang ini yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian fikih kita. Dan insyaallah kita masuk kepada pertemuan yang ke-5 dan insyaallah kita akan membahas masih yang terkait dengan pembahasan wudu, yaitu pembahasan membasuh atau mengusap khuffain, mengusap khuffain atau alas kaki. Tapi sebelum itu ada yang bawa kertas dari pekan lalu, masih ada? Sepekan lalu dalam pembahasan tasmiyah, tasmiyatun wajibun, ada fi kulli taharatin syar'iyyatin, ada enggak? Tasmiyah itu wajib. Di situ ada kekeliruan dari Ana, mohon diperbaiki. Jadi udah ketemu semuanya? Jadi tasmiyah atau mengucapkan bismillah itu wajib pada keadaan apa saja? Yang pertama, taharah syar'iyah. Ghairah izalah, di situ apa? Jadi taharah syar'iyah semuanya wajib. Kebalik, itu niat. Tasmiyah wajib di setiap wudu, ghusl, tayamum, dan terakhir di situ. Jadi bukan dan diwajibkan pula, tetapi diwajibkan ketika ada orang yang mencuci tangan juga. Jadi kapan kita wajib membaca bismillah? Ketika mau mulai wudu wajib baca bismillah. Yang kedua, ketika mulai ghusl atau mandi junub wajib baca bismillah. Ketika tayamum wajib baca bismillah. Dan yang terakhir, yang keempat, ketika kita baru bangun tidur malam yang tidurnya itu membatalkan wudu, itu juga wajib membaca bismillah. Nah, di situ ada kesalahan terjemah sehingga ketukar pembahasannya. Yang harusnya dibahasnya setelahnya ana taruh di sebelumnya. Tapi digantiin aja sehingga di sini baca tasmiyah atau membaca bismillah itu sudah clear permasalahannya, bahwa dibaca ketika wudu, ketika ghusl, ketika tayamum, dan ketika baru bangun tidur, ketika mencuci kedua tangan dari tidur malam yang tidurnya itu membatalkan wudu. Insyaallah nasyrah dalam masalah mas ala al-khuffain atau mengusap kedua alas kaki. Qala al-muallif rahimahullahu taala, yang pertama berkata penulis rahimahullahu taala adalah faslun, pasal. Pasal, walaupun di situ enggak ditulis judulnya, tetapi dari konteks ini adalah kita membahas tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan mengusap khuf. Mengusap khuf ini bahasa Indonesia atau bukan nih? Apa sudah, kalau misalnya anda bilang khuf, pada tahu semua enggak? Enggak. Oke. Khuf, ya kalau secara bahasa Arab itu artinya kulit, kulit sapi gitu kan. Nah, tetapi kalau misalnya dalam istilah, maka segala sesuatu yang terbuat dari kulit sapi kemudian dijadikan alas kaki. Pernah ngeliat kan kaos kaki yang terbuat dari kulit tuh? Pernah lihat nggak? Pernah kan dijual di masjid-masjid, abis kajian, terus di toko-toko. Jadi kayak biasanya tuh warnanya hitam atau coklat, kaos kakinya dari kulit. Faham ya? Pada pernah lihat nggak? Nggak pernah lihat? Oh, susah juga. Jadi khuf itu ya gampang, kaos kaki dari kulit. Dari kulit. Taib, ini biasanya dikenal dengan khuf. Tetapi ada juga makna perluasan, segala sesuatu yang dipakai menjadi alas kaki, maka itu juga bisa disebut khuf. sebagaimana nanti kita akan bahas. Nah, kita akan membahas tentang mengusap khuf imamah. Kalau imamah tahu ya? Imamah tahu enggak? Sorban. Sorban. Mengusap khuf imamah atau sorban dan juga yang semisal. Yang semisal. Apa hubungannya dengan masalah wudu? Kan kita lagi ngomongin masalah wudu ya. Jadi masalah mengusap khuf imamah ataupun yang semisal itu dalam artian nanti dalam berwudu itu ada sebuah keringanan. Sebuah keringanan. Apa itu keringanannya? Keringanannya yang harusnya dicuci ini bisa diusap. Jadi kalau orang nanti pakai khuf, dia mau wudu, dia enggak harus buka kaos kakinya dulu. Tapi dia tinggal bisa mengusapnya, ya mengusapnya begini. Oke. Orang juga misalnya udah capek-capek tuh mau sholat Id. Ya kan, mau sholat Id di mana? Biasanya sholat Id pakai imamah atau enggak ada orang yang emang biasa pakai sorban. Capek ngikatnya, capek ngacaknya udah rapih apa segala macam. Abis sholat zuhur, ah biasanya, aduh masa dilepas lagi sih? Masa dilepas lagi, ngikatnya aja setengah jam nih Seth. Ya kan, ngikatnya aja setengah jam, kalau cuma buat wudhu, terus ini dipakai lagi udah setengah jam lagi. Jadi, khuf boleh diusap, imamah boleh diusap, dan yang semisal juga boleh diusap ketika konteksnya itu lagi berwudhu, dan ini merupakan keringanan. Keringanan. Kapan aja dan bagaimana syarat-syaratnya? Nah, itulah yang akan kita bahas. Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, yajuzul mashu ala khuffin wa nahwihi. Dibolehkan mengusap khuf dan semisalnya. Dan semisalnya tadi di sini makna perluasan. Biasanya itu adalah kaos kaki. Kaos kaki kayak sekarang sama kayak kaos kaki kayak sekarang. Kaos kaki kayak sekarang ataupun sepatu boot bagi orang misalnya nih yang laki-laki kalau pakai sepatu boot itu talinya aja dari waduh banyak tuh talinya. Sot udah rapet. Nah, biasanya ini misalnya kerjanya itu adalah misalnya konstruksi apa segala macam, terus ada sholat mau lepas bootnya yang sini 5 menit, yang sini 5 menit. Nah, yang kayak gini ntar boleh diusap. Gimana konteksnya dan apa aja syarat-syaratnya kita akan bahas. Yang jelas kata penulis di sini dan ini merupakan syariat kita boleh mengusapnya. Jadi nggak harus dibuka kemudian dicuci. Boleh juga imamah dan juga imamah. Kalau khuf boleh diusap, semisal kaos kaki juga boleh diusap dan juga sorban. Kita bahas tentang imamah dulu atau sorban, karena di sini yang disebutkan oleh penulis. Nanti khuf disebutin belakangan. Imamah yang kayak gimana yang boleh diusap? Imamah yang boleh diusap itu adalah imamah untuk yang dipakai laki-laki. Jadi kalau nanti perempuan coba-coba pakai imamah, nggak boleh diusap. Oke? Yang kedua di sini adalah yang muhannakah. Muhannakah, ah ini stylenya nih, ini gaya deh. Gaya sorbannya nih gaya apaan nih? Aliran sorbannya aliran apaan? Aliran Arab, aliran Pakistan, aliran yang mana nih? Ya kan? Kalau yang muhannakah yang Anda tulis di situ, maka ini adalah sorbannya orang-orang Arab. Gimana itu muhannakah? Muhannakah itu adalah yang dililit di sini. Setelah dililit di sini, nanti ada yang nyisa. Jadi enggak dililit semuanya. Nanti ada yang nyisa itu dililitin di muhannakah. Hanak itu rahang. Jadi dilipat ke sini. Jadi udah diputerin begini. Setelah diputerin, terus dia diputerin, diikat lagi di bawah rahang. Ah itu namanya sorban yang muhannakah. Kalau gayanya kayak begitu memenuhi syarat. Salah satunya itu memenuhi syarat. Jadi gayanya itu adalah muhannakah yang diikat di sini ataupun wa dzati dzuabah ataupun dzati dzuabah itu adalah imamah yang punya buntut. Ah ini sering kita lihat. Habis diikat-ikat gini set set set set set set set. dikeluarin sininya, terus ada buntutnya sampai sini. Sering lihat ya kalau yang kayak gini, kalau yang kayak gini jarang gitu. Tapi kalau yang kayak gini terus ada buntutnya, ah ini sering lihat, Sat. Boleh. Yang kayak begitu gayanya boleh. Tapi kalau udah dilipat semuanya sampai tinggi begini, ah ini enggak boleh. Ini enggak boleh diusap. Kenapa? Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, imamah yang diusap dan yang ada sebagian ulama bilang enggak ada imamah kayak gitu modelnya. Gayanya kayak begitu enggak ada. Enggak ada. Yang ada cuma yang ada buntutnya atau yang diikat di bawah rahang. Jadi itu syarat-syaratnya. Imamahnya buat laki-laki, yang kedua gayanya itu adalah imamah yang muhannakah au dzati dzu'abah atau memiliki buntut. Maka kalau ini dua-duanya terpenuhi, maka dia termasuk yang boleh diusap. Boleh diusap. Yang selanjutnya, khuf udah, imamah udah atau sorban udah adalah khimar. Nah, kalau sorban kan buat laki-laki. Kalau khimar ini buat perempuan. Apa sih khimar? Apa, Bu? Khimar apa? Penutup jilbab atau yang mananya? Gitu. Jilbab ikat tuh, jilbab yang tipis-tipis yang dilipat sampai sini. Ah, itu sebenarnya namanya khimar. Itu namanya khimar. Tapi bukan berarti pakai khimar terus keluar boleh ya. Enggak, gitu. Jilbab tipis terus cuma diikat sampai sini. Jadi khimar itu adalah segala sesuatu jilbab yang pendek untuk menutup rambut. Setelah ditutup rambutnya, kemudian diikatin di leher. Diikatin di leher. Ah, ini khimar yang boleh diusap. Jadi dia dililit gitu. Apa sih namanya jilbab lilit ya? Jilbab apa sih? Hah? Aduh. Pokoknya gitu deh. Jilbab yang dililit. Dililitnya, jadi abis dililit ditutupin rambutnya. Ditutupin rambutnya, cuman kan kalau langsung ditutupin kan kadang gak kencang. Nah ini ditambah lagi diiketin di lehernya. Kayak gitu. Jadi masih bukan jilbab yang langsung pakai atau khimar yang langsung pakai, enggak. Tapi dia emang dililit setelah kepala, kemudian di leher. Jadi kalau tadi laki-laki kan di bawah rahang. Nah kalau ini menutupi ini dan juga dililit di leher, maka yang kayak gini juga boleh diusap. Jadi nanti kalau ada yang pakai khimar jalan-jalan, ya kan, terus mau sholat, dia gak harus buka semuanya. Gak harus buka semuanya, habis cuci tangan, ya kan, dia ambil, dia usap khimarnya, selesai. Boleh. Hah? Jilbab apa, Bu? Ah iya, jilbab itu kali. Gitu, anak kurang tahu kalau bahasa ininya. Tapi dari itu begitu. Nah, jilbab ibu-ibu pejabat ya, banyak tuh dipakai tuh. Nah. Emang kagak syar'i, Bu. Kalau orang Arab kan pakai khimar dulu, baru dia pakai abaya. Gitu. Jadi bukan pakai khimar terus lenggok sana lenggok sini, enggak. Enggak. Gitu. Jadi khimar itu dipakai duluan. Setelah khimar dipakai, itu biasanya baru ditutupin abaya. Ditutupin abaya yang modelnya lebar dan ini sini padang satu style sama cadarnya. Jadi imamah boleh diusap. Khimar boleh diusap, tapi gayanya juga yang itu ya. Jadi harus ada memenuhi gayanya. Gayanya itu adalah yang boleh diusap, itu adalah yang dililit sampai kemudian setelah kepala, kemudian di leher. Baik. Kemudian selanjutnya, ah ini kalau yang ini biasanya para ulama itu tahu kalau kita pernah belajar fikih atau enggak. Kalau misalnya udah tahu gimana nanti kalau hukumnya ada orang mau wudu tapi pakai gips. Itu gimana tuh hukumnya? Apa gipsnya dicopot dulu? atau gimana? Ah, kalau misalnya yang belajar fikih dia tahu. Dia tahu, walaupun kita mudah-mudahan jangan sampai sakit kayak gitu, tetapi ini ilmu. Jadi walaupun anak enggak butuh, bukan masalah butuh enggak butuh, tapi ini adalah ilmu dari agama Allah Subhanahu wa taala yang harus kita agungkan. Oke, jadi perhatiin. Maka selanjutnya kata penulis rahimahullah taala setelah bilang khumuri nisa'in mudaratin tahta khuluqihin, kemudian selanjutnya wa ala jabiratin, yang boleh diusap itu juga adalah gips. Gips baik yang modelnya itu terbuat dari apa sih itu? Ya dari gips sebenarnya kan nama materialnya, ataupun misalnya pakai kain. Kadang kan nggak semua orang bisa pergi ke dokter terus pasang gips, tetapi ada juga yang pakai kain, pakai apa segala macam, maka hukumnya itu sama. Hukumnya itu sama. Gips boleh diusap juga. Bagaimana keadaannya atau karakteristiknya? Maka kata penulis rahimahullah taala, wa ada jabiratin lam tujawis qadral hajah. Yang pertama, gipsnya itu dipasang, yang boleh diusap tidak melewati kadar yang dibutuhkan. Misalnya jari kita patah. Kalau jari kita patah, ya biasanya kan berarti gipsnya itu dipasang cuma di jari sini doang. Kalau dipasang sampai sini, ah ini lebih dari kebutuhan, gitu. Gitu. Jadi sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya patah di sini, ya kalau patah di sini biasanya dipasang satu kayak gini. Artinya kalau dokter yang masang, ah itu dokter kagak ngasal dia. Ya kan nggak mungkin dipasang apa sini enggak, gitu. Ya, jadi sesuai dengan kebutuhan, baik dalam memperbaiki tulang yang rusak ataupun ada kadar-kadar yang lebih yang membuat gipsnya itu nempel. Karena kalau cuma patahnya segini, nggak mungkin dipasang gipsnya cuma setengah. Biasanya ada lebihin dikit, lebihnya sedikit supaya apa? Supaya gipsnya itu tetap nempel. Jadi yang boleh diusap apa? Yang sesuai dengan kebutuhannya. Tidak melewati kadar yang dibutuhkan. Jadi dia sesuai aja. Yang kedua kata penulis rahimahullah ta'ala, wa in jawazathu, kalau ada lebihnya bagaimana? Ya kan? Itu kan sesuai kebutuhan. Tapi kalau ada lebihnya, kalau ada lebih, mungkin dokternya kurang teliti, ya kan, antumnya juga dipasangin diam-diam aja, nggak punya ilmunya, yang patah cuma segini, tapi dipasang segini, antum diam-diam aja. Maka kalau ada yang lebih, maka di sini kata penulis rahimahullahu ta'ala, aw wada'aha ala ghairi taharah. Jadi kalau ada yang lebih atau dipasang dalam keadaan belum berwudu atau belum toharoh, dalam keadaan tidak toharoh. Jadi kalau ada yang lebih dikit ataupun dipasang, pas dipasang kita itu belum ngambil wudu, maka apa kata penulis rahimahullah ta'ala, ada ghairi toharotin lazima naz'uha, wajib dicabut. Wajib dicabut. Kalau misalnya nggak dicabut, ya kan, terus kita ngegampangin diusap aja, nggak sah sholatnya menurut madhab Ahmad. Diulang. Nah, sebagian orang ya memang diketahui bahwa madhab Ahmad itu termasuk yang paling ketat dalam permasalahan ibadah. Paling ketat dalam permasalahan ibadah, yang lain itu nggak harus dicabut, yang lain hukumnya sunnah, tiba-tiba di sini wajib, yang ini boleh, tiba-tiba di sini makruh. Kenapa? Karena dalam hak Allah Subhanahu Wa Taala, madhab Ahmad nggak main-main. Kalau dalam hak sesama manusia nanti, misalnya kita bahas jual beli, ah dia ringan tuh, yang di sana haram, di sini boleh. Kenapa? Ini masalah manusia, manusia mah ringan. Tetapi kalau masalah ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia ketat di sini. ketat. Jadi kalau ada misalnya enggak tak gimana, ya kan? Waduh, gimana nih, Ustaz? Udah kepasang. Ya kan? Udah kepasang gimana dong ya? Harusnya kan itu tugas antum dan concern antum, concern kita. Kalau mau dipasang gips, orang yang pertama kali kita pikiran yang pertama kali kita pikir adalah afwan dok, ntar sholatnya gimana? Kan gitu. Afwan, nanti anak sholatnya gimana? Si dokter bilang, waduh, bukan bidang anak-anak, nggak tahu. Tugas antum cari tahu. Bukan diam-diam aja. Bukan diam-diam, diam-diam aja. Ini masalah sholat nih, gitu. Jadi kalau misalnya ada yang lebih ataupun dipasang dalam keadaan belum berwudu, belum toharoh, wajib dicabut. Wajib dilepas lah, dilepas. Kalau nggak bisa dilepas, atau misalnya dilepas ntar ada mudorot, ya karena juga kita mempertimbangkan kayak gitu, para ulama mempertimbangkan. Sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, fa'in khafad doror, kalau misalnya dicabut, ternyata nanti malah tambah sakit, atau malah tambah keadaannya kita nggak tahu, atau kata dokter bilang nggak bisa dicabut lagi nih pak, kalau dicabut ntar malah makin parah keadaannya, maka kata penulis di sini adalah tayammama, tayamum, tayamum. Lo gimana Ustaz, kok ada tayamumnya segala? Ma'a mashi mawdu'atin ala taharatin. Jadi gambarannya gini, saking detailnya nih permasalahan ya, mohon diperhatikan. Misalnya ini tangan gitu ya, yang patah di sini. Terus dokter bilang ya sebenarnya sih butuh gips segini. Tapi ternyata yang dipasang itu lebih sampai segini. Jadi yang ini yang dibutuhkan. Yang ini lebih. Yang ini lebih ya. Yang ini dibutuhkan, yang ini udah melewati kadar hajatnya dia. Yang ini ketika dipasang, ya artinya dalam artian ketika semuanya dipasang ini, dipasangnya dalam keadaan udah wudu. Jadi dia mungkin udah pernah taklim, ketika belum pasang gips dia bilang, afwan dok, ane wudu dulu ya. Setelah dia wudu, baru pasang gips. Eh subhanallah, yang bagian ini dia lupa. Pasang gipsnya yang segini udah benar, tetapi ketika dilebihin dia diam. Berarti kan yang sah, yang memenuhi syarat kan cuma ini. Yang ini kan gak memenuhi syarat. Maka kata penulis rahimahullah ta'ala, gara-gara ini gak memenuhi syarat, tapi juga kalau entar dilepas takut tambah parah, maka tayamum. Jadi nanti kalau ada si fulan yang kayak gini udah terlanjur basah, ya kan, maka dia setelah berwudu sampai tangan yang sini, ya berarti kalau tangan yang sini kan ada gipsnya nih, ada gipsnya, diusap yang memenuhi syarat, diusap di sini. Jadi dia ambil air, diusap di sini, set. Yang lebihnya, ah ini walaupun diusap pun nggak sah. Jadi setelah diusap, ya kan, semua gipsnya, kemudian yang setelahnya, ini dia tayamum. Jadi tayamum di tengah-tengah wudhu, iya. Jadi kayak gini, setelah diusap semuanya, baru dia tayamum. Baik, karena harus mengganti. Enggak bu, ya kan lagi kan lagi wudhu nih, pakai air, ya kan bisa bawa pasir atau bisa yang tembok yang di situ yang memiliki debu, maka yang kayak begitu artinya adalah begitu. Jadi setelah dia usap yang memang memenuhi syarat, selebihnya yang nggak memenuhi syarat dia tayamum. Setelah dia tayamum, walaupun air itu gak nyampe ke dalam kulit tangannya dia, dan ini wudu, kan rukun wudu ya, kalau gak dibasuh, kalau gak dicuci, hukumnya kan wudunya gak sah. Dipasang gips, dia usap, sisanya tayamum, sah. Bisa dia sholat walaupun airnya itu gak masuk ke kulit tangannya dia. Jadi yang kayak begitu. Faham gak nih? Jadi begitu keadaannya. Kalau misalnya dipasangnya itu, Ustaz, itu kan tadi orangnya ilmunya masih setengah-setengah. Sebelum pasang gips, dia udah wudu. Ah, ini orang sama-sama sama sekali ngeblank. Wala wudu, wala enggak tahu kadarnya segimana, pokoknya pasang gips aja. Maka kalau pasang gips aja enggak ada yang bisa di enggak ada yang bisa dibasuh. Kalau enggak ada yang bisa dibasuh, maka dia tayamum aja. Dia tayamum doang. Tayamum doang. Repot saat iya emang begitu menurut madhab. Baik. Kita lanjut kepada pembahasan berikutnya. Jadi kalau misalnya ada yang nanya gitu, Ustaz, ana kaki ana korengan habis jatuh dari motor. Kata dokter, enggak boleh kena air. Gimana dong wudunya? Tayamum. Tayamumnya gimana? Tayamum doang, yang lain enggak usah dicuci atau gimana? Gimana? Jadi di pertengahan. Korengnya di mana nih? Korengnya di kaki kanan. Ya kan? Berarti setelah semuanya pakai wudu air segala macam, pas giliran kaki kanan dia melakukan tayamum, baru dia cuci kaki kirinya. Ya kan banyak Bu sekarang. Atau enggak misalnya ada penyakit kulit yang enggak boleh kena air dulu. Gitu. Wallahualam. Gitu. Ada yang kayak begini, maka dikiaskan pada hukum gips. Hukum gips. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa yamsahu muqimun wa 'asin bi safarihi min hadathin ba'da lubsin yawman wa lailah. Nah, sekarang setelah kita udah tahu keadaannya mana yang boleh dibasuh, ya kan, mulai dari khuf yang boleh dibasuh, boleh, imamah boleh dibasuh, boleh, tetapi dengan ada ketentuan-ketentuan, imamah laki-laki, muhannakah, selain muhannakah atau dhatu du'abah, pakai buntut, atau khumuru nisa'in, ataupun khimar bagi para wanita, mudarah yang dililitkan ala khuluqihin, yang dililitkan pada leher-leher mereka, kemudian ala jabiratin, jabiro jips juga udah, maka sekarang tinggal kita pengen tahu rentan waktunya. Rentan waktu. Karena ketika kita mengusap itu merupakan keringanan dalam syariat. Masa iya tiap hari maunya keringanan melulu? Enggak. Ada rentan waktunya. Validnya itu sampai kapan? Maka di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, dan rentan waktu mengusap bagi orang yang mukim dan bermaksiat dalam safarnya. Jadi kalau orang mukim, artinya mukim berarti dia itu bukan musafir. Kayak kita nih, mukimnya di mana nih? Kita mukim di Bintaro sini. Kita bukan musafir kan di sini? Bukan. Bagi orang yang mukim atau orang yang musafir, dia musafir tapi safarnya itu safar maksiat. Safar maksiat. Jadi dalam mazhab Ahmad, kalau safarnya safar maksiat, dia enggak boleh menerima rukhsah, keringanan-keringanan yang terkait dengan safar. Enggak boleh dikosor sholatnya. Enggak boleh juga melebihi rentan waktu dalam mengusap. Artinya segala keringanan rukhsah safar enggak boleh. Kalau misalnya safarnya safar maksiat. Harus Jumatan. Kan musafir, Ustaz. Ya iya, antum kesini mau ngapain? Gitu. Kalau misalnya kesininya maksiat, safarnya itu maksiat, harus Jumatan. Enggak boleh dia. Gitu. Kenapa? Karena safarnya safar maksiat. Karena yang berhak menerima keringanan itu adalah bukan orang yang bermaksiat. Kalau orang bermaksiat, bukan hanya dia harusnya menerima yang berat gitu. Jadi jangan diringanin, tapi justru diberatin. Nah, jadi kalau misalnya mukim, atau dia musafir, safar maksiat, enggak ada keringanan safar atau enggak ada keringanan yang bisa diterima sebagaimana orang musafir, maka waktunya itu adalah satu hari satu malam. Satu hari satu malam. Satu hari satu malam, kapan terhitungnya? Terhitungnya itu adalah min hadatsin ba'da lubsin. Min hadatsin ba'da lubsin itu adalah setelah memakai. Setelah memakai, kemudian dia berhadas. Contoh, misalnya, ana mau safar ke Bandung. Mau safar ke Bandung, setelah wudu, kemudian ana memakai kaos kaki. Atau memakai khuf. Memakai khuf. Nah, kalau udah memakai khuf, maka sehari semalam, ke Bandung lagi, salah konteks berarti. Misalnya di sini aja deh. Ya kan, ana misalnya mau kemana gitu. Ke Senayan. Ah, udah pakai khuf deh. Pakai khuf, maka dapat rentan waktu sehari semalam. Dalam artian, misalnya ana berangkat itu habis subuh, maka mendapatkan sehari semalam. Nanti kalau zuhur ana mau wudu di Senayan, ana gak usah buka kaos kaki, tapi boleh ngusap. Boleh ngusap doang. Asar gimana? Sama. Boleh juga ngusap. Maghrib boleh ngusap. Kapan selesainya? Ya kalau udah satu hari satu malam. Satu hari satu malam berarti sampai subuh lagi. Nah, yang dihitung itu adalah setelah memakai kemudian berhadas. Jadi kalau ternyata kaos kaki itu misalnya dipakai jam 5. Kemudian dia berhadas itu jam 7. Maka terhitung satu hari satu malamnya itu dari jam 7. Dari jam 7. Min hadatsin min hadatsin ba'da lubsin. Setelah berhadas setelah dipakai. Jadi dihitungnya itu setelah dia awal kali berhadas setelah memakai khuf. Barulah kehitung satu hari satu malam. Begitu juga yang safar maksiat. Safar maksiat dia cuma dapat satu hari satu malam. Kalau misalnya safarnya bukan safar maksiat, bagaimana Ustaz? Kalau safarnya bukan safar maksiat, sebagaimana di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, wa musafirun safaru qasrin thalathata bilayalihin. Atau di sini bilayaliha. Kalau safarnya itu bukan safar maksiat, dia bisa dapat 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam. Oh, beda. Iya, beda. Karena dia beneran musafir dan safarnya itu bukan maksiat. Kapan terhitung 3 hari 3 malamnya? Setelah dia memakai khuf kemudian berhadas pada pertama kalinya. Maka disitulah terhitung waktu mundurnya 3 hari 3 malam. Emang kenapa sih Sisat, kalau misalnya udah lewat 3 hari 3 malam ngapain? Dibuka terus? Pasang lagi. Buka, wudu yang benar. Wudu yang benar termasuk adalah mencuci gitu. Jadi kalau waktunya habis udah gak boleh diusap, tetapi balik lagi ke hukum asal bahwa rukun wudu yaitu kaki harus dicuci sampai mana? Sampai mata kaki minimum. Oke. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, fa'in masaha fi safarin thumma aqama au akasa. Kalau misalnya sudah dipakai, di sini kata penulis rahimahullah ta'ala adalah jika seseorang mengusap, dia mengusap. Setelah diusap, baru dia safar. Setelah diusap, kemudian dia mukim. Setelah diusap, kemudian dia mukim. Faham gak nih? Jika seorang mengusap, kemudian dia mukim, atau sebaliknya, maka waktunya itu adalah seperti orang mukim. Jadi ketika dia mengusap, dia safar, safarnya itu untuk mukim. Aduh. Anda pengen jelasin tentang konsep safar, cuma harusnya jelasinnya itu pas lagi pembahasan sholat. Cuma emang kadang-kadang begini, overlap dia. Nggak apa-apa, anda jelasin aja, rada panjang. Jadi dalam safar, pertama itu ada tiga tempat. Ini akan kita bahas nanti ketika bahas tentang qasar dalam sholat juga akan kita bahas. Jadi ada tiga tempat. Tempat pertama itu disebut dengan tempat asal, mustautin, tempat asal. Tempat asal. Ya kalau kata orang Betawi, gua orang sini nih. Gua orang sini ya, emang orang sini dia. Biasanya timbangannya itu adalah tempat anak atau istrinya tinggal. Tinggal. Ini tempat asal. Kalau tempat asal ini bukan musafir. Bukan musafir. Artinya ya dia adalah orang yang ya dia di tempat asalnya. Kemudian yang kedua itu adalah namanya ya negeri ya tempat safar. Apa itu tempat safar? Tempat safar itu adalah tempat yang dia harus menempuh sekitar 84 km. Setelah 84 km, maka di sini ada beberapa keadaan. Safar itu kan ya tergantung safarnya berapa lama. Ya kan? Ada yang jaraknya itu saking panjangnya sehingga jaraknya itu sangat-sangat jauh. Kayak contohnya misalnya orang pergi haji. Zaman dulu, orang tua kita kalau misalnya pergi haji itu 1 bulan perjalanan. Maka selama 1 bulan ini, selama dia masih ada di perjalanan, maka dia disebut sebagai musafir. Sebagai musafir. Musafir. Atau ketika safar, dia safarnya kemana? Ya gak sampai sebulan sih, cuma ke Bandung 4 jam. Ke Bandung 4 jam. Ngapain ente di Bandung? Di Bandung ada urusan. Urusannya apa? Pokoknya ada urusan. Kelar ane pulang, gak kelar ane terus. Disuruh kerja gitu sama orang. Kerja, ada proyek. Kapan selesainya? Wallahu a'lam. Kalau selesai, ane pulang. Kalau gak selesai, ane tetap di Bandung. Maka yang kayak begini, selama dia di Bandung, itu dia disebutnya juga sebagai musafir. Sebagai musafir. Ada juga misalnya dia bilang ke Bandung berapa hari? Ya ke Bandung 3 hari. Kalau ini kan gak ada batas waktunya, terikat gitu. Selesai anda pulang, gak selesai anda lanjut. Kalau di sini dia terikat. Berapa lama? 3 hari. 3 atau 4 hari deh. Ah ini juga namanya safar. Selama 3-4 hari, semua keringanan-keringanan musafir dia bisa ambil. Mulai dari mengqasar sholat, gak jumatan, gak sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, maka dia boleh mengambil rukhsah tersebut. Nah ini namanya tempat safar. Baik ditinjau dari jarak perjalanannya atau ditinjau dari kebutuhan waktu tempat singgahnya dia karena gak menentu, ataupun udah menentu sih, tetapi masih kurang dari 4 hari. Masih kurang dari 4 hari. Kalau lebih dari 4 hari bagaimana, Ustaz? Kalau lebih dari 4 hari, maka itu namanya adalah tempat mukim. Tempat mukim. Tempat mukim. Tempat mukim ini bisa misalnya kita niatin dari sekarang. Sekarang kita mau umroh ke Mekah. Gak mungkin 2-3 hari pulang gitu kan. Minimal seminggu. Minimal seminggu. Dari Jakarta atau Banten gitu, Soekarno-Hatta, sampai Mekah, safar atau bukan? Safar atau bukan dari Jakarta sampai Mekah? Safar. Masuknya di mana? Di sini atau di sini? Masuknya di sini. Dari rentan jarak perjalanan. Maka selama dia dari Jakarta sampai Mekah mau naik pesawat atau mau naik apapun, dia disebutnya musafir. Sampai di Mekah dia masih musafir atau enggak? Sampai di Mekah dia masih musafir atau enggak? Masih musafir enggak nih? Kan dia udah booking hotel 5 hari. Sampai Mekah dia jatuhnya itu adalah orang mukim. Yang udah pernah umroh siapa? Bu. Udah. Sampai di Mekah dijamak enggak? Dikosor enggak salatnya? Enggak kan? Orang-orang lain? Tapi rata-rata enggak gitu kan? Datang gitu ke Masjidil Haram. Jarang orang, "Ayo bro, kita salat ke masjid." Aneh kan musafir. Enggak gitu. Karena konsepnya itu adalah ya antum di sini berapa hari? Bookingnya aja udah lebih dari 4 hari. Lebih dari 4 hari itu namanya mukim. Lebih dari 4 hari itu namanya mukim. Sama kayak misalnya kita mau pindah. Wah, pindah kemana nih? Pindah misalnya dari Bintaro kita pindah keluar kota Cirebon. Dari Jakarta ke Cirebon safar dia. Sampai di Cirebon mukim. Udah selesai. Ah, ini namanya tempat mukim. Faham? Ah, baru di sini kita bisa ngerti gitu. Jika seseorang mengusap kemudian dia mukim, berarti mukim. Kan gitu kan katanya? Jika seseorang mengusap, coba dibaca tuh. Jika seseorang mengusap kemudian dia mukim atau sebaliknya, maka waktunya seperti orang yang mukim. Mukim itu di sini tempatnya. Makanya tadi Anda pengen jelasin ya rada ribet juga. Gitu. Jadi memang harus dipaparin kayak begini. Insya Allah nanti pas masuk dalam pembahasan sholat kita balik lagi ke sini, nggak apa-apa. Murojaah lagi kita review. Tapi sekarang kita udah paham bahwa tentang rentan-rentan mengusap itu ada waktunya, ada yang sehari semalam, ada yang 3 hari 3 malam, ada yang berlaku sebagai musafir, ada yang berlaku seperti orang tinggal di tempat asalnya atau mukim. Kemudian kata penulis rahimahullah ta'ala, wa syurita, nah ini syarat-syaratnya. Syarat-syaratnya diakhirkan oleh penulis. Syarat-syaratnya. Yang pertama, wa syurita taqaddumu kamali taharatin. Dipakai, jadi apapun yang mau diusap, baik itu khuf, baik itu imamah, baik itu khimar, baik itu jibs, maka sebelumnya itu harus ada toharoh yang sempurna. Apa itu toharoh yang sempurna? Toharoh yang sempurna itu pakai air dari awal rukun sampai akhir rukun itu semuanya selesai. Nah, itu namanya toharoh yang sempurna. Jadi kalau contoh misalnya Anda lagi wudu nih, saking semangatnya pengen pakai khuf, ya kan? Sampai pada kaki kanan, habis Anda cuci kaki kanan, ya kan? Selesai cuci kaki kanan, Anda pakai khuf, boleh apa enggak? Boleh. Yang benar nih. Anda wudu, sampai kaki kanan Anda cuci, diusap-usap. Sebelum kaki kiri dicuci, langsung Anda pakai kaos kaki yang di sebelah kanan. Boleh enggak? Kalau habis dipakai boleh diusap atau enggak? Boleh enggak tuh? Kan syaratnya itu adalah toharoh yang sempurna. Yang sempurna itu adalah pakai air dan rukun dari awal sampai akhirnya itu udah selesai. Kalau baru sampai kaki kanan kan belum selesai, masih sisa kaki kiri. Jadi harus dicuci dulu kaki kirinya, Dicuci kaki kirinya, selesai mau pakai kaos kaki, mau pakai imamah, mau pakai khimar, mau pakai jips, nanti selanjutnya bisa diusap. Jadi ini syarat-syarat supaya bisa diusap ya. Supaya bisa diusap. Jadi bukan syarat-syarat sah wudhunya atau enggak. Ini syarat-syarat supaya bisa diusap. Supaya bisa diusap, maka sebelumnya itu harus dipakai dalam keadaan toharoh yang sempurna. Kemudian yang kedua itu adalah wasatru mamsuh, tertutup atau enggak menutupilah. Menutupi. Kalau misalnya yang dipakai itu adalah khuf, maka dia harus menutupi mahal fard. Kalau khuf, maka dia harus menutupi seluruh anggota wudu yang memang fardu untuk dibasuh. Apa itu? Kalau khuf, dari kaki, telapak kaki sampai mata kaki, semuanya harus tertutup. Dari telapak kaki sampai mata kaki, semuanya harus tertutup. Ustaz, kalau kaos kakinya pendek di bawah mata kaki, memenuhi syarat atau enggak? Enggak memenuhi syarat. Kalau enggak memenuhi syarat, maka nanti enggak boleh diusap. Kalau tetap diusap, kemudian dia sholat, apa hukum sholatnya? Ulang. Iya, diulang. Baik, maka kalau khuf, dia harus menutupi seluruh anggota wudu dari apa yang memang mau dipakai. Kalau misalnya imamah atau khimar, maka dia harus menutup yang penilaian orang itu memang harus ditutup. Ya kalau misalnya imamah, ya nggak mungkin kan. Al-udunan minar ra's, kata Rasulullah SAW. Ya kan? Telinga itu termasuk dari kepala. Tapi kita enggak ada gitu imamah sampai nutup kuping gitu, enggak. Ya memang kalau imamah dipakai adalah untuk menutup rambut aja. Maka yang kayak begini itu sudah mencukupi. Jadi yang disyaratkan harus menutupi secara sempurna anggota rukun wudu itu adalah khuf. Kalau imamah yang penting nutup boleh. Khimar kadzalik. Baik. Kalau jips tadi udah kita bahas. Walaupun di sini enggak disebutin, tapi ana ingin singgung, kalau masalah mengusap khuf, yang diusap itu adalah apanya? Atasnya. Jadi jangan bawahnya antum usap. Jadi setelah membasuh kepala dan kedua telinga, kan mau mengusap khuf kan? Ya kan? Dia tinggal begini aja. Gitu. Jadi enggak semuanya diusap. Tapi kalau misalnya imamah ataupun khimar, maka yang diusap itu adalah sebagian besar. Enggak bisa cuman gini doang, set. Enggak bisa. Tapi yang diusap itu adalah sebagian besar. Begini ngusapnya. Sebagian besar. Kalau misalnya jips, yang diusap adalah seluruhnya. Yang diusap itu adalah seluruhnya. Nah, ini orang kalau misalnya belajar fikih yang kayak begini-begini tahu, wah ketahuan. Konsen doi pas lagi belajar. Kalau khuf atasnya doang. Kalau imamah sebagian besar. Khimar sebagian besar. Kalau jips seluruhnya. Jips seluruhnya. Kemudian selanjutnya kata penulis rahimahullah taala, syaratnya sebelumnya udah wudu atau sebelumnya udah toharoh yang sempurna, yang dipakai itu juga bersifat menutupi anggota tubuh, baik anggota fardu dalam khuf ataupun anggota-anggota tubuh yang lain yang memang biasa disifati tertutup dalam yang lain, imamah ataupun khimar, dan bisa dipakai berjalan menurut kebiasaan setempat. Bisa dipakai berjalan. Nah, ini untuk khuf ya. Bisa dipakai berjalan. Artinya kalau misalnya kaos kakinya itu tipis, dipakai jalan sedikit udah robek. Nah, ini enggak bisa. walaupun dia menutup, walaupun sebelumnya dia udah toharah secara sempurna, maka kaos kaki yang model kayak gini tidak memenuhi syarat. Kemudian berbentuk, nah ini rupa. Berbentuk, nah ini sebenarnya terjemahan secara bahasa Arabnya enggak begini. Secara bahasa Arab itu adalah thubut binafsihi. Cuma ana rada bingung gitu nerjemahinnya. Thubut binafsihi, ya cuma tadi dalam perjalanan ana bilang thubut binafsihi apa ya? Thubut binafsihi itu ngepas kalau dipakai. Ya supaya ngepas untuk dipakai, ya kalau misalnya khuf, ya berarti dia harus berbentuk kaki gitu. Harus berbentuk gitu kan, berbentuk kaki. Karena kalau misalnya khufnya itu modelnya kotak begini, gimana cara makainya? Ya kan? Ya gimana cara makainya nih, Ustaz? Bisa enggak? Bisa. Cuma harus diikat. Kalau pakai begini, enggak pakai ikat, maka dia tetap ngepas dengan sendirinya. Jadi syarat berikutnya itu adalah ngepas dengan sendirinya. Ya cuma ya nanti insyaallah ana perbaikilah kata-katanya. Tapi maksudnya adalah maksudannya gini nih, berbentuk kayak begini tadi. Itu cuman karena kekurangan bahasa Indonesianya, ana juga enggak tahu menerjemahkan dengan kata-kata Indonesia yang baik dan benar, ya udah ana bilang berbentuk aja. Tapi sini ana jelaskan bahwa yang dimaksud berbentuk adalah ngepas ketika dipakai dengan sendirinya tanpa harus diikat. Ya kan kalau bentuknya kayak gini mau dipakai di kaki ya harus diikat. Baik. Dan yang berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala itu adalah wataharotuhu, dalam artian bahannya itu adalah bahan yang bukan najis, bahan suci, bahan suci. Jadi kalau misalnya bahannya itu adalah bahan yang najis, ya kan, dari kulit anjing misalnya, maka yang seperti ini nggak bisa diusap. Nggak bisa diusap, dan syarat yang terakhir itu adalah mubah. Kalau boleh nyolong? Nggak boleh. Boleh nyolong nggak boleh? Gitu. Nyurinya udah salah, diusapnya juga nggak sah. Gitu. Jadi dia harus mubah. Gitu. Lewat jual beli, emang punya kita, maka memenuhi syarat mubah. Kalau misalnya dari sutra buat laki-laki, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi kalau pakai khuf yang terbuat dari sutra, boleh diusap nggak? Nggak boleh diusap. Kalau misalnya tetap diusap dan dia sholat di situ, hukumnya ulang lagi menurut madhab. Maka ini merupakan tentang mengusap khuf. Masya Allah detail gitu. Ana nggak nyangka kalau sampai jam segini. Tadi maksudnya pengen bahas pembatal-pembatal wudu. Gimana Bu? Apa lanjut aja Bu? Hah? Nanggung. Baik, ana minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau di negeri Islam Bu, maka orang yang mau jual khamar itu peraturannya gak boleh gitu. Gak boleh jual khamar. Jadi kalau misalnya orang mau safar, mau ngapain lo safar? Gue mau minum khamar. Sama nonton konser, nonton konsernya di mana? Nonton konsernya di Bandung. Safar maksiat. Safar maksiat, apalagi buat luar negeri Bu. Gitu, itu safar maksiat. Safar maksiat, maka dia enggak memperoleh keringanan-keringanan. Enggak kosor-kosor juga enggak boleh. Jumatan datang, enggak bisa bilang kan anak musafir, enggak bisa. Ente datang ke sini untuk lihat konser. Mending konsernya konser apa? Ini konser girl band Korea. Wah, udah. Bubar jalan. Itu kayak gitu enggak boleh. Aduh, jangan ketawa-ketawa aja, Mas. Enggak boleh tuh ditonton. gitu. Safar maksiat. Tapi insya Allah anak-anak baik, anak-anak soleh, masya Allah. Baik, kita masuk ke pembatal wudu ya. Faslun. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala, nawaqidul wudu thamaniyah. Pembatal-pembatal wudu itu ada 8. Pembatal wudu itu ada 8. Apa aja? Yang pertama, kharijun min sabil mutlaqo. Segala sesuatu yang keluar dari lubang kemaluan secara mutlak batal. Keluar dari lubang kemaluan, baik depan ataupun belakang. Lubang kemaluan ini membatalkan wudu. Baik sedikit, baik banyak, baik yang keluar najis atau yang keluar itu suci, selama keluar batal wudunya. Yang pertama. Yang kedua, kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kharijun min baqiyatil badan min baulin wa ghaitin wa kathiri najisin ghairihima. Ini kalau keluar dari lubang kemaluan. Kalau dari lubang-lubang yang lain yang ada pada badan, lubang hidung, tenggorokan, bagaimana hukumnya? Maka selain dari lubang kemaluan, selain dari lubang kemaluan, kapan dia itu bisa batal? Bisa batal. Tapi ada syarat-syaratnya. Kalau yang keluar misalnya air seni atau besar, keluarnya gak lewat lubang kemaluan, tapi mungkin lewat lubang yang lain. Nah yang kayak gini, nasallahu alaihi. Yang kayak gini, maka walaupun keluar misalnya dari mulut atau dari hidung, sesuatu yang air seni ataupun air besar, maka batal wudunya. Jadi yang keluar itu adalah air seni atau air besar. Batal wudunya, batal. Atau yang keluar itu adalah najis. Najis. Tapi bukan air seni, bukan pula air besar. Apa contohnya? Misalnya darah. Darah. Batalkah wudunya? Batal wudunya kalau banyak. Kalau banyak. Banyaknya ini keluarnya berapa? Apa ukuran banyak? Kulatain. Berapa banyaknya nih? Ya kan air gitu. Kalau air banyak kulatain. Madunal kulatain, maka namanya air bukan banyak. Nah ini darah. Banyaknya apa? Seberapa banyak gitu? Baru dibilang, wah ini banyak nih keluarnya. Maka banyak ukurannya itu adalah menurut urf atau kebiasaan setempat. Lagi sholat, kalau mimisan dikit, sholatnya gimana? Lanjut apa enggak? Dikit. Ya paling set segitu dia usap begini. Setelah dia usap begini, darahnya berhenti. Lanjut terus atau batal wudunya? Lanjut kan sedikit. Tapi kalau udah banyak, biasanya itu ukuran banyak atau enggak, itu adalah sampai lemes. Kalau sampai lemes, nah itu berarti darah yang keluar itu sudah banyak. Kalau darah keluarnya banyak, Membatalkan wudu. Faham? Jadi yang keluar dari lubang kemaluan, udah. Selain dari lubang kemaluan, dirinci. Kalau yang keluar adalah air seni atau air besar, batal. Kalau yang keluar bukan air seni ataupun air besar, tapi tetap najis. Contohnya misalnya kayak darah, batal apa enggak? Tergantung. Kalau banyak, batal. Kalau sedikit, maka ini merupakan najis yang dimaafkan. Lanjut terus. Yang berikutnya itu adalah wazawalu aqlin. Yang ketiga itu adalah hilang akal. Hilang akal contohnya pingsan, gila, ya kan? Ini namanya hilang akal. Tidur? Hilang akal enggak? Tidur termasuk hilang akal. Tapi di sini kata penulis rahimahullah ta'ala, illa kecuali yasira naumin min qa'imin au qa'idin. Jadi hilang akal, kita pakai contoh ya, misalnya pingsan, hilang akal. Gila, hilang akal. Tapi kalau giliran tidur, yang membatalkan wudu itu adalah, ada syarat-syaratnya. Pokoknya kalau selain syarat-syarat ini, batal wudunya. Kalau memenuhi syarat ini, berarti gak batal. Apa yang gak batal? Yang gak batal itu adalah tidurnya adalah ringan. Satu. Yang kedua syaratnya itu adalah min qa'idin, min qa'imin au qa'idin, dalam keadaan diri, berdiri atau duduk. Tidur yang kayak begini gak membatalkan wudu. Kalau misalnya duduk tapi tidurnya sampai ngorok, gak ringan, batal gak wudunya? Batal. Jangan pakai bilang kan duduk, enggak. Gitu. Harus dua-duanya terpenuhi, ringan, duduk gitu. Kalau duduk sampai ngorok pules namanya. Batal wudunya. Kalau misalnya ketemu lagi Jumatan gini sebelah, sebaiknya diingetin, "Pak, orang udah komat dari tadi, Bapak masih duduk aja." Gitu. Wudu lagi deh, Pak. Itu kalau antum lebih tua ya. Kalau antum muda jangan kayak gitu, yang sopan bahasanya. Baik, hilang akal, pingsan, tidur udah disebutin. Yang selanjutnya. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa ghuslu maitin, memandikan jenazah. Memandikan jenazah. Membatalkan wudu? Membatalkan wudu. Tetapi memandikan jenazah yang dia ikut ngebolak-balikin jenazahnya. Kalau dia cuma kebalik, kebagian jatah cuma nyiramin air dari selang, gak batal. Gitu. Jadi yang batal itu adalah dia ngemandiin gitu, bukan nyiramin. Ngemandiin jenazah, batal wudunya. Yang berikutnya adalah wa aklu lahmi ibilin, makan daging unta. Makan daging unta membatalkan wudu. Kalau bukan dagingnya, hati ampela gitu. Bukan dagingnya tapi hati ampela. Ya kan daging, Sat. Ya kalau daging, daging. Hati-hati, ampela-ampela. Kalau hati ampela, kan yang disebutin penulis makan daging unta. Ya berarti kalau yang bukan daging, yang bukan daging gak batal. Yang bukan daging gak batal. Yang batal itu cuma dagingnya. Tapi kalau atinya antum makan atau ampelanya antum makan, gak batal. Baik. Yang selanjutnya, yang keenam itu adalah riddah waliyadzubillah, murtad. Karena murtad itu menghapus amalan. Seluruh amalan. Wudu amalan atau bukan? Amalan. Yang lainnya aja terhapus, apalagi wudu. Batal wudunya. Baik. Nomor 7. Kata penulis rahimahullah ta'ala, wa kullu ma awjaba ghuslan ghairu mautin. Semua yang bikin kita junub, semua yang bikin kita junub, apa itu? Apa aja yang bikin kita junub? Keluar mani, terus Hah? Keluar mani, mimpi basah. Apalagi yang bikin kita junub? Hubungan suami istri, terus? Terus? Subhanallah, masa enggak kesebut? Haid. Sama nifas. Nah, itu yang membuat kita junub. Segala sesuatu yang membuat kita junub membatalkan wudu. Membatalkan wudu. Ghairu mautin, kecuali mati. Subhanallah disebut gitu ya. Kalau kadang yang kayak begini membuat kita takjub gitu, subhanallah pakai disebutin. Kalau mati gitu. Mati membuat kita junub dan harus dimandiin enggak? Harus dimandiin. Gitu, bukan junub ya, tapi harus dimandiin. Gitu. Tetapi disebutin itu bagaimana para ulama begitu dalamnya gitu ilmu mereka gitu. Kadang subhanallah ngapain pakai disebutin. Dan kalau enggak disebutin belum tentu kita kepikiran gitu. Alhamdulillah. Yang kedelapan itu adalah wa massu farji adami muttasidin. Nah, kalau yang kedelapan ini berhubungan dengan kelewatan kan. Yang selanjutnya itu adalah memegang apa atau menyentuh apa yang bisa membatalkan wudu. Maka yang pertama memegang kemaluan adami, yaitu kemaluan manusia. Memegang kemaluan manusia membatalkan wudu. Dan harus difahami, ya kan, ketika kita bilang memegang itu pakai ini ya. Pakai ini. Pakai telapak tangan. Jadi kalau misalnya menyentuh kemaluan bukan pakai telapak tangan, maka enggak batal wudunya. Enggak batal wudunya. Misalnya lupa ngeringin bagian-bagian dari kemaluan kita, tapi kita udah wudu. Ya kan, abis mandi janabah, subhanallah ada yang lupa dikeringin. Terus kita gak mau wudu kita batal, maka ya pastiin kalau emang mau dipegang, jangan pakai telapak tangan. Mana selanjutnya? Mutasirin. Atau ya kemaluan manusia, baik di depan maupun belakang. Maka yang di sini depan ataupun belakang. Duburnya dipegang pakai tangan. Tadi sudah ana jelaskan. Baik, yang selanjutnya itu adalah masalah memegang atau menyentuh yang membatalkan wudu, itu adalah walam sudzakarin au untha al-akhir li syahwah. Memegang lawan jenis. Oh, berarti kalau misalnya memegang lawan jenis batal wudunya kalau ada syahwat. Batal wudunya kalau ada syahwat. Kalau enggak ada syahwat berarti enggak batal. Kalau enggak ada syahwat berarti enggak batal. Baik. Di syahwatin bila ha'ilin fihima. Tanpa syahwat dan tanpa penghalang. Jadi megangnya itu langsung. Dua-duanya syaratnya harus terpenuhi nih. Ada syahwat dan megangnya itu langsung. Jadi kalau misalnya kita megang istri kita pakai syahwat, ada syahwat di situ, tapi megangnya pakai handuk atau pakai sapu tangan, batal enggak wudunya? Syahwatnya ada. Tapi penghalangnya ada. Gitu. Di sini kan kata penulis rahimahullah taala di syahwatin bila ha'ilin. Iya, jadi dua-duanya harus terpenuhi. Dipegang timbul syahwat dan megangnya itu secara langsung tanpa penghalang. Jadi kalau misalnya megangnya itu pakai sapu tangan atau handuk, ya kan? Maka yang seperti ini tidak membatalkan. La li sya'rin wa sinnin wa dhufurin wala biha wala man duna sab'. Yang dipegang itu adalah kulit. Tapi kalau misalnya rambut, gigi, kuku, ini enggak membatalkan wudu. Ataupun anak kecil yang masih berumur di bawah 7 tahun. Anak kecil yang berumur di bawah 7 tahun, maka yang kayak gini kita pegang tidak membatalkan wudu. Gitu. Nathan umur berapa, Tan? 9. Wah. 10 udah besar, Masya Allah. Jadi yang membatalkan itu adalah memegang lawan jenis, baik laki-laki ke perempuan ataupun perempuan ke laki-laki. Terus siapa yang batal? Yang batal yang nyentuh atau yang disentuh? Maka di halaman berikutnya kata penulis rahimahullah ta'ala, wala yang kudu wudu malmusin mutlaqoho. Yang batal itu cuma yang menyentuh. Yang menyentuh mutlaqo, secara mutlak. Yang disentuh gak batal secara mutlak. Jadi kayak misalnya yang disentuh, ternyata dia yang bersyahwat gitu. Dia juga ikutan bersyahwat, tapi kan dia disentuh, tetap gak batal yang disentuh. Yang batal itu hanya yang menyentuh, menyentuh dengan syahwat bila ha'il, tanpa ada penghalang. Wa man syakka fi taharatin aw hadatsin bana ala yaqinihi. Ah, ini konsep penting. Di mana sering ya beberapa dari kita, aduh, Anda udah wudu atau belum ya? Gitu. Maka kata penulis rahimahullah taala di sini, wa man syakka fi taharatin, barang siapa yang ragu. Ragu lawan dari yakin. Kalau keraguan yang sifatnya masih dikit, apa namanya? Arba'in Nawawi. Masih ingat gak tuh? Di Muroja'ah gak tuh hafalannya? Sayang tuh. Kalau keraguan yang sifatnya itu masih kecil, kalau ragu kan namanya syak. Kalau keraguan yang sifatnya itu masih ringan, apa namanya? Dzalikal kitabu la raib. Makanya Quran itu dzalikal kitabu la raiba fi. Keraguan yang sifatnya kecil aja enggak ada. Gitu. Diingat-ingat. Balik lagi ke permasalahan. Kalau man syakka ala taharatin, dia itu ragu. Ragu itu lawannya yakin. Ragu dalam apa? Ragu dalam taharah. Toharoh. Bisa ragu dalam toharoh, bisa ragu dalam hadas. Dia sudah berhadas. Maka ngapain ini? Maka dia adalah bana ala yakinihi. Maka dibangun sesuatu yang yakin. Sesuatu yang kita yakini. Contoh, misalnya Ana yakinnya apa? Ana yakin udah wudu tadi. Tadi udah wudu. Terus datang deh keraguan. Aduh, tapi wudunya udah batal belum ya? Wudunya udah batal belum ya? Berarti hukum Ana apa? Tetap ada wudu atau sudah batal? Tetap ada wudu. Kenapa tetap ada wudu? Karena itu yang yakin. Begitu juga sebaliknya. Tadi kita bilang, Ana yakin udah batal orang tadi kamar mandi. Ana yakin udah batal tadi ke kamar mandi. Cuma sekarang Ana ragu. Tapi habis dari situ Ana wudu apa enggak ya? Habis itu wudu enggak ya? Tadi sih kamar mandi iya. Tapi habis itu wudu enggak ya? Berarti udah ada wudu atau belum? Belum. Yang dia yakin tetap jadi pegangan. Yang dia yakin tetap jadi pegangan. Nah, ini kaedah fikih. Yang namanya kaedah fikih ya berlaku dalam permasalahan fikih. Adapun dalam permasalahan akidah, maka barang siapa yang ragu atas kebenaran Islam, batal Islamnya. Enggak pakai yakin, konsep ini enggak kepake. Ragu akan kebenaran Islam, kan baru ragu Ustaz, belum yakin, udah batal Islamnya. Ragu tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang terakhir, kan baru ragu, belum yakin, enggak ada urusan. Itu di fikih gimana Ustaz? Fikih katanya kalau itu dibangun pakai yang yakin, itu fikih. Akidah beda lagi. Baik, makanya dalam permasalahan akidah itu ada namanya kekafiran yang disebabkan oleh keraguan. Gitu. Kalau di fikih enggak berlaku. Dibangun di atas sesuatu yang yakin. Kalau di akidah ragu enggak boleh. Ragu enggak boleh. Artinya di sini kita harus tahu kalau kaidah fikih ya berarti konteksnya itu fikih. Mungkin bisa menjulur kemana-mana, tetapi enggak bisa berlaku 100% dalam konteks yang lain, terutama akidah. Artinya jangan sampai nanti kita ngerti fikih tapi akidahnya keblinger, maka yang ini juga enggak baik. Baik. Terakhir, kalau batal wudunya berarti enggak boleh ngapain aja. Inilah baru yang disebutkan oleh penulis rahimahullah ta'ala, ya kalau batal wudunya berarti wa haruma ala muhditsin mashu mushafin. Enggak boleh yang pertama menyentuh mushaf. Menyentuh atau memegang ya. Memegang mushaf. Tahu mushaf kan? Al-Qur'an gitu. Bukunya. Nah, itu disebutnya mushaf. Enggak pakai wudu, maka dia enggak boleh megang. Kalau baca boleh. Tapi tanpa megang. Baik. Yang kedua itu adalah haram bagi dia untuk salat. Jelas insyaallah. Ya salat enggak pakai wudu enggak boleh. Yang ketiga juga enggak boleh bagi dia untuk tawaf. Karena tawaf kas-salah. Tawaf itu layaknya salat. Kata Nabi SAW. Tawaf itu seperti salat. Wa ala junubin. Nah, kalau yang ini. Ini ketika hadasnya itu hadas kecil. Bukan junub. Ya kan? Gak punya wudu. Tapi kalau misalnya bagi junub, maka bagi junub, dzalika yang ini semua enggak boleh plus, ya kan? Wa ala junubin wa nahwihi, dan bagi orang yang junub ataupun yang semisalnya, apa yang semisal junub? Haid, nifas. Nah, itu satu hukum. Baik. Bagi yang junub ataupun yang semisalnya, yang ini semua enggak boleh, megang mushaf, salat, tawaf juga enggak boleh. Tapi ada plusnya, ada tambahannya. Apa itu tambahannya? Qira'atu ayati Qur'anin. Enggak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Enggak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Ini satu. Enggak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Baik yang junub, haid, nifas, kalau lagi haid atau nifas, maka dia juga enggak boleh membaca ayat Al-Qur'an. Wah, Ustaz enggak bisa baca apa-apaan dong. Ya kan? Maka kata para ulama, jangan lupa niatnya. Niatnya yang diganti. Kalau misalnya lagi haid, kemudian dia mau membaca Al-Qur'an, maka niatnya itu bukan membaca Al-Qur'an, tapi maunya berzikir. Maunya berzikir. Yang kayak gini diperbolehkan. Tapi bacanya juga dari hafalan karena dia enggak boleh megang mushaf. Jadi kalau ntar misalnya junub, baik haid, nifas ataupun janabah, terus mau tidur baca ayat kursi, apa hukumnya? Boleh apa enggak? Boleh karena niatnya yang dirubah. Niatnya adalah untuk dalam perkara zikir dan bukan perkara membaca ayat Al-Qur'an. Semua yang tadi, kemudian juga membaca Al-Qur'an, membaca ayat Al-Qur'an, dan juga berdiam diri di masjid tanpa wudu. berdiam diri di masjid. Jadi kalau misalnya orang itu dia junub, dia terus tetap mau i'tikaf di situ, dia harus pakai wudu. Dia pakai wudu baru dia boleh berdiam diri di masjid. Baik. Hadza wallahu a'lam bis-shawab.